kasihmu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya siapapun juga, sungguh indah kasihmu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihiku, kau Tuhan adalah Bapaku yang sangat menyayangiku. Tak pernah sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapaku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Sungguh indah kasihmu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang sekalipun ku dapati kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapaku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasanku ragu ini hatiku, Bapak.